Karibuni kwetu, Rosika mama, Neri nyaloka, Siti nyakurwenye. Yabere nyajumuya sikuli nyare joka bwana Rosio, kamama. En manalera mairi godo, dipare chincha, riatakala. Sani wabiro turu yoseme nyatiga tino, Rosi biro mna. Mama, in manera mairi godo, di pare chincha, riata kala. Sani wabiro turu yoseme nyatiga tino, rosi biro mna. Nyaga tieno umalando nyakanisa.